Pertama, apa itu sutrah? Itu dulu. Ya. Ada sutrah, ada santir, ada hijab, itu berbeda. Ya. Dua-duanya sama, berbentuk penanda dan penghalang. Kalau disebutkan hijab, itu artinya penghalang yang tidak nampak, yang tidak menampakkan sisi di belakangnya. Misal, di papan tulis, bisa kelihatan nggak yang di belakangnya? Tidak, maka ini disebut hijab. Hijab, jadi satu pembatas yang tidak memberikan penampakan yang di belakangnya, itu disebut dengan hijab. Oke, pelan-pelan, karena itu perempuan menggunakan hijab. Hati-hati, ya, jadi hijab itu bukan cuma penutup, tapi ketika ditutup, yang ditutupnya itu tidak nampak, baik lakukannya dan sebagainya. Termasuk kalau ada pemisah misalnya antara laki-laki dengan perempuan di masjid, itu hijab. Jadi ketika Anda menunaikan ibadah, misalnya lihat ke belakang itu tidak nampak, ya, tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi nanti dalam hal-hal yang tertentunya, misalnya sedang ta'lim dan sebagainya. Yang kedua, satir. Satir. Satir itu penutup, tapi masih nampak di belakangnya secara remang. Secara remang. Jadi ada remang-remangnya, ya. Tutup misalnya jendela, tapi masih ada nampak di belakang, ya, dengan gorden, ya. Itu satir namanya. Kalau kita turunkan itu ke bawah, sehingga menjadi tanda untuk sesuatu, maka berubah namanya menjadi sutrah. Tanda untuk sesuatu, berubah namanya menjadi sutrah. Nah, Nabi SAW ketika beliau hendak salat, itu dua hal yang dilakukan. Satu, kalau salatnya dibentuk dalam saf, sufuf, Abu Dawud nomor hadis 666, maka beliau akan membuat garis. Di garis, kalau belum ada garis. Ya, untuk meluruskan barisan. Lalu kemudian membuat tanda di depannya. Tanda. Ya. Ini yang disebut dengan sutra. Bahasa hadisnya, mari kita lihat bagaimana cara membacanya. Kalau kita lihat redaksi hadis tentang sutra ini, yaitu satu tanda yang diketahui sebagai batas, ya, ketika seseorang akan sholat atau saat sholat, sehingga tidak dilewati oleh orang lain. Tanda ini dalam bahasa hadisnya, berbentuk satu benda yang memiliki tinggi, ya, dan punya kelebaran tertentu. Ya. Kalau kita lihat dikonversi ke tinggi sekarang lah, kurang lebih barangkali sampai 20-30 cm. Ya, tanda. Pelan-pelan. Disimpan di depan. Ini garis. Ya, ini simpan di sini. Ya. Lihat fokus, ya. Fokus ke sini. Awas jangan keliru. Saat disimpan benda yang di depan ini sebagai penanda, ini ukuran menyimpannya itu ukuran sujud. Ya, jadi jangan berlebihan ketika menyimpan sutra. Ya, nyimpan sutra. Saya belum bicara pada sajadah atau karpet di masjid, ya. Belum bicara ke sana. Anda mau sholat nyimpan sutra misalnya, diukur kira-kira sujudnya sebatas apa. Ya. Jangan sampai misalnya sujudnya cuma segini, tapi Anda simpan sutra agak jauh. Itu merepotkan orang. Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Sekarang teruskan. Kalau sutra sudah dipasang, maka kata Nabi, jangan lewat di sela-sela orang sholat antara sholat dengan sutra ini. Ya. Lebih baik dia menunggu selama 40. 40 itu tidak disebutkan, apakah 40 tahun, 40 bulan dan sebagainya. Lewat di depannya ini. Tapi kalau dalam sholat berjamaah, sutrah orang yang sholat berjamaah itu ada pada imamnya, bukan pada makmum. Ya. Jadi kalau di sini ada makmum, di sini imam, di sini kemudian ada sutrah. Kalau ada persoalan pada makmum misalnya yang membatalkan sholatnya, dia bisa keluar lewat sini, tidak ada masalah. Atau dia keluar melewati ini, tidak ada masalah. Ya. Dan kalau Anda batal dalam salat berjamaah, segera keluar. Wudu, kembalikan, dan bergabung lagi dengan jamaah. Ya. Jangan merasa malu dalam ibadah. Nantilah setelah selesai, enggak enak, takut ganggu orang. Tidak, itu setan yang sedang ganggu. Ya. Keluar aja. Ya. Anda tidak tahu kapan Anda meninggal dunia. Ya. Daripada meninggal dalam keadaan batal, segera berwudu, kemudian balik lagi. Ya. Tapi kalau Anda lewat di sini tidak ada masalah, lewat di sini yang tidak boleh. Ya. Pasanglah setelah ini. Nah, dalam ilmu hadis, ada bahasa-bahasa hadis yang harus dibaca. Apakah itu bacaannya tekstual atau kontekstual? Ya, hakikah awil majaz? Karena 85% bahasa hadis ternyata itu menggunakan bahasa kiasan. Yang menafsirkan dengan tekstual, zahirul hadis, maka ditafsirkan mesti ada benda yang sama terlihat di hadisnya, yaitu ada benda dengan ketentuan tertentu, ada tingginya yang disimpan sehingga nampak menjadi sutra. Maka ada yang membuat dalam bentuk kayu, ya. Ada yang membuat dalam bentuk benda lain dengan ketinggian yang diukur-ukur. Ada yang 20 cm, ada yang 15 cm, ada yang 30 cm disimpan di depan saat dia salat. Ya. Ada yang menafsirkan secara kontekstual. Maksudnya ketika dibuat benda itu sebagai penanda yang dipahami sebagai batas bahwa tidak boleh salat di antara itu. Jadi kalau ada benda-benda lain yang sudah dipahami sebagai batasnya, maka cukup diketahui itu batasnya, kecuali kalau dengan benda itu ada orang yang belum sadar dengan batasan itu, maka dikuatkan kembali dengan menyimpan benda berwujud ketinggian tadi. Nah, Jadi kalau misalnya pada pemahaman yang kedua, sementara ulama berpendapat kalau sudah ada disusun saf dengan batasnya semacam garis ya, atau semacam sajadah yang terlihat, kalaupun tidak disimpan sutrah dalam bentuk benda yang ada ketinggian, tapi dipahami itu sebagai batas, itu sudah sah. Sudah sah. Ya. Kecuali kalau dikhawatirkan ada orang menganggap itu sebagai hal yang biasa lantas bolak-balik mengganggu, maka silakan simpan dengan benda yang punya ketinggian yang bisa diamati dan dipahami sebagai pembatas. Jelas sampai sini? Baik ya. Jadi kalau misalnya Anda ada orang yang tidak misalnya nyimpan benda tertentu ketika dia sholat, tapi dia memiliki sajadah, maka pahami batas ujung sajadah itu adalah batas sutrahnya. Ya. Jadi Anda enggak usah misalnya nyimpan dulu benda di depannya. Itu bisa mengganggu. Jadi begitu dia sujud misalnya tas bapak sementara disimpan di situ. Ya, simpan dulu, kemudian disimpan. Orang bisa bingung saat sholat tuh karena belum tahu hukum barangkali. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada orang bolak-balik belum tahu bahwa dengan itu dilarang dan bisa mengganggu orang sholat, itu boleh Anda simpan satu benda seperti saya lihat di depan tadi itu. Ya, sutrah disimpan dan memberikan batas bahwa jangan sholat di antara ini. Termasuk kalau ada orang mau sholat sunnah atau sholat kemudian dia menyimpan benda di depannya, itu pahami maksudnya sedang bikin sutrah ya, bukan tidak ada tempat nyimpan ya. Di, begitu disimpan di depan, nyimpan tas sembarangan aja, kemarin juga kehilangan dibawa kan di depan, itu bukan, itu yang dinyimpan sutrah maksudnya ya, diantaranya. Jelas bagian pertama.